Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kami persembahkan kepada Anda kajian lanjutan daurah online yang membahas kitab Al-Maratibus Sab'ul Wajibatu Tujahal Awamiri Syara'iyati, 7 tingkatan wajib dalam menyikapi perintah-perintah syariat. InsyaAllah kajian akan disampaikan bersama Fadilatul Syekh Dr. Abi Malik Ali bin Muhammad Al-Mash'ari hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengambil faedah darinya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ففي هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء الواحد بإذن الله جل وعلا نحاول التعليق على هذا المتن المبارك وعلى هذه الرسالة العظيمة المختصرة التي هي المراتب السبع الواجبة تجاه الأوامر الشرعية التي قال المؤلف في بدايتها: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizallahu ta'ala memulai kajiannya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula bersyahadat dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan di pertemuan kali ini, di malam hari ini, yang mana ini adalah pertemuan dalam satu sesi atau dalam satu pertemuan saja, kita akan menjelaskan secara ringkas dari kitab yang telah kita pelajari 7 tingkatan yang berkaitan dengan perintah syariat, yang mana penulis memulai kitabnya dengan ucapannya: idza amarallahul abda bi amrin, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya dengan sebuah perintah, maka wajib atasnya untuk mengetahui 7 tingkatan yang berkaitan dengannya. Ba'da an syarahna hadhihi ar-risalata syarhan mufassala, setelah kita menjelaskan dari risalah ini dengan penjelasan yang lebih terperinci, ahbabna an yakuna hunaka ta'liqun mukhtasarun latifun ala hadhihi ar-risalah, maka kami menginginkan untuk memberikan penjelasan secara ringkas dari matan ini dengan penjelasan yang ringkas dan padat. Fihi isyaratun ila ba'dhi muhimmati hadhihi ar-risalah, yang mengisyaratkan kepada beberapa perkara penting yang berkaitan dengan risalah ini. فمن أراد التفصيل فسيرجع إلى كل مرتبة في درس خاص بها. Dan siapa yang menginginkan penjelasan secara terperinci, hendaknya dia merujuk kembali kepada masing-masing tingkatan yang telah dijelaskan secara khusus di pertemuan sebelumnya. ومن أحب الاكتفاء بتعليق يسير فهو سيكون الليلة بإذن الله جل وعلا. Dan siapa yang menginginkan untuk penjelasan secara ringkas, maka akan datang penjelasannya di malam ini biidznillahi ta'ala. Ayuhal ikhwatul kiram, wahai saudaraku yang mulia, dzakarna muqaddimatin muhimmatin fi bidayati hadhihi ar-risalah, kami telah menyebutkan beberapa pendahuluan yang berkaitan dengan risalah ini yang sangat penting. Nakhtasiruha fi ma yali, kita meringkasnya sebagai berikut. المقدمة الأولى: إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه سدى وهملا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى. Mukaddimah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, tidaklah menciptakan manusia begitu saja dan sia-sia. Sebagaimana firman Allah taala, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka diciptakan begitu saja, dibiarkan begitu saja, yakni dalam keadaan tidak diperintah dan tidak dilarang. فمن حقق الأوامر الشرعية بمراتبها العلية فقد حقق المقصود الأعظم من خلق الله تعالى له. Maka barang siapa yang merealisasikan dari perintah-perintah syariat dengan tingkatan-tingkatannya yang tinggi, maka dia telah merealisasikan dari tujuan yang mulia, dari tujuan yang agung dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ رَفَضَ الْإِنْقِيَادَ وَالْإِمْتِثَالَ لِلْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ فَقَدْ انْسَلَخَ مِنَ الْإِنْسَانِيَّةِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَصَارَ حَيَوَانًا بَلْدُونَ وَأَحْقَرَ مِنَ الْحَيَوَانِ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Dan barang siapa yang berpaling dari tunduk dan mengamalkan dari perintah-perintah syariat tersebut, maka sungguh telah hilang darinya sisi kemanusiaan, bahkan dia padanya ada sisi yang bagaikan hewan, bahkan lebih rendah dibandingkan hewan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inhum illa kal an'am, tidaklah mereka ini melainkan seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Al muqaddimatu tsaniyah أن الله خلق الخلق وأمرهم ونهاهم وأعطاهم الوسائل التي بها يميزون طريق الخير وطريق الشر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن أراد الخير فقد أوضحه الله ومن أراد الشر فقد حذر الله منه. مقدمة yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan memerintahkan mereka, melarang mereka, dan Allah memberikan kepada mereka berbagai sarana dan wasilah yang dengannya mereka bisa membedakan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, inna hadainahus sabila, sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus, entah mereka akan menjadi hamba yang bersyukur atau mereka menjadi hamba yang kufur. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka Allah telah menjelaskannya. Dan barang siapa yang menginginkan kejelekan, maka sungguh Allah telah memperingatkan darinya. Al-muqaddimatu thalithah, idza sami'ta Allah ya'muru bi'amrin aw sami'ta rasulahu sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi'amrin fa'lam anna fi dhalika al-amri maslahatan wa rahmatan wa sahadatan wa najatan lil-ibad wa salahan lil-bilad. Muqaddimah yang ketiga, apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan suatu perkara, atau engkau mendengar Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan sebuah perkara, maka ketahuilah bahwasanya dalam perintah tersebut ada rahmat, ada kasih sayang, ada kemaslahatan, kebahagiaan dan keselamatan bagi para hamba, demikian pula kesalehan bagi negeri-negeri. فكن مطمئنا يا عبد الله وخذ هذه الأوامر وتلقى هذه الشرائع بالتعظيم التام والتسليم المطلق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka hendaknya engkau merasa tenang dan hendaknya engkau mengambil perintah-perintah ini dan menerima syariat ini dengan penuh pengagungan yang sempurna dan menerimanya dengan penerimaan yang mutlak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh demi Allah sekali-kali tidaklah, fala wa rabbika, sekali-kali tidaklah demi Allah, demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman hingga menjadikan engkau sebagai hakim di tengah-tengah mereka, kemudian dia, mereka tidak mengambil selainnya dari jalan yang ada. وعلم يا عبد الله أن تعظيم الأمر الشرعي دليل على تعظيم الآمر سبحانه وتعالى. وعلم أن أول مراتب تعظيم الأمر يحصل بتطبيق وتحقيق هذه المراتب السبع. Dan ketahuilah wahai hamba Allah, sesungguhnya pengagungan terhadap perintah syariat merupakan dalil yang menunjukkan atas pengagungan zat yang memerintahkan. Karena sesungguhnya perkara yang pertama dari tingkatan pengagungan perkara itu akan diperoleh dan akan terrealisasikan dengan mewujudkan dari tujuh tingkatan ini. Al-Muqaddimatul Rabi'ah, I'lam ya Abdullah, annahu la yatimmu tahqiqu hadihil maratib إلا بالتوسط المشروع في الأوامر والنواهي دون إفراط أو تفريط ودون غلو أو تساهل. مقدمة yang keempat, ketahuilah wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak sempurna dari merealisasikan tujuh tingkatan ini kecuali dengan sikap pertengahan berkaitan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, tanpa ifrat dan tanpa tafrit, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa bermudah-mudahan. Karena ifrat dan tafrit da'ani wa maradani 'aziman yub'idani sahibahuma 'an kamal al-imtithal wa 'an tahqiq hadhihi al-maratib as-sab' al-'azimah. Karena ifrat, sikap ifrat dan tafrit, berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan, kedua ini adalah sesuatu penyakit yang akan menjauhkan pemiliknya dari kesempurnaan dari mewujudkan perintah dan merealisasikannya. Al-muqaddimah al-khamisah. Muqaddimah yang kelima. Laqad 'alimna anna al-maratib as-sab' istakhlasaha asy-syaikh min nusus asy-syar'. Kita mengetahui bahwasanya tujuh tingkatan ini Asy-Syaikh rahimahullah meringkasnya dari nas-nas syariat. قد دلت عليها أدلة كثيرة ومتنوعة. Dan telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak dan bermacam-macam. ولم يكن استخلاصه استخلاصا مجردا. Dan tidaklah ringkasan beliau itu hanyalah ringkasan yang kosong atau ringkasan semata. بل كان استخلاصا فيه بل كان علاجا لمواقع الخلل ومواضع الزلل عند كثير من الخلق تجاه هذه الأوامر الشرعية. Bahkan apa yang beliau sebutkan merupakan obat dan solusi dari berbagai peristiwa atau berbagai kekurangan dan ketergelinciran yang ada pada kebanyakan dari manusia berkaitan dengan perintah-perintah syariat ini. Al-muqaddimah as-sadisah. Muqaddimah yang keenam. Laqad 'alimna anna al-maratib al-wajibata tujah al-awamir asy-syar'iyyah, tujah al-awamir asy-syar'iyyah tanqasimu ila aqsam. Kita mengetahui bahwasanya perintah-perintah, bahwasanya tingkatan-tingkatan yang berkaitan dengan perintah-perintah syariat terbagi menjadi beberapa pembagian. Fa fiha al-amru qabla al-amr. Maka padanya ada perintah sebelum melaksanakan perintah. Kal-ilmi wal-mahabbati wal-azm. Seperti tingkatan ilmu, kecintaan atau mahabbah dan azm atau tekad. وفيها الأمر في الأمر كالإخلاص والمتابعة. Dan padanya ada perintah di dalam perintah seperti ikhlas dan mutabaah. وفيها الأمر بعد امتثال الأمر كالحفاظ عليه من المحبطات وكالثبات والاستمرار عليه. Dan padanya pula ada perintah setelah melaksanakan perintah seperti menjaga amalan dari hal-hal yang bisa menghapus dan membatalkannya. Demikian pula agar seseorang kokoh dan istimrar tatkala beramal. Wa 'alimna annahu la yasluhu an ya'ti al-'abdu bi ba'dhi al-maratib wa yatruku ba'daha. Dan kita mengetahui bahwasanya tidak sepantasnya bagi seorang hamba dia mendatangkan dan melakukan sebagian tingkatan tersebut dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Li'anna al-wajiba huwa fi'luha wa tahqiquha jami'an. Karena yang wajib adalah melakukannya dan mewujudkannya semuanya. وبهذا يحصل تمام الامتثال وكمال النجاة. Dan dengan ini akan tercapai kesempurnaan dari melaksanakan perintah dan kesempurnaan keselamatan. المقدمة السابعة. Muqaddimah yang ketujuh. علمنا أنه لتحقيق هذه المراتب السبع يحتاج العبد إلى أمور مهمة. Kita mengetahui bahwasanya di dalam merealisasikan tujuh tingkatan ini seorang hamba membutuhkan beberapa perkara yang penting. Yahtaju ila ma'rifatiha wa ta'allumiha. Dia butuh untuk mengetahuinya dan mempelajarinya. Wa yahtaju ila al-mujahadati was-sa'yi ila tatbiqiha 'ala al-wajhi as-sahih. Dan dia butuh untuk bersungguh-sungguh dan berusaha menerapkannya dengan cara yang benar. ويحتاج إلى سؤال الله أن يهديه للعلم والعمل بها. Dan dia butuh untuk meminta kepada Allah agar memberikan hidayah kepadanya kepada ilmu dan amalan dengannya. ويحتاج إلى الثبات عليها. Dan dia butuh untuk bisa kokoh di atasnya. وكل هذه الأمور لها أسباب ووسائل. Dan masing-masing dari perkara ini memiliki sebab-sebab dan sarana-sarana. Qala al-muallif rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah, al-ula al-ilmu bihi. Yang pertama berilmu dengannya. سنلخص الشرح بالتعليق على عناوين هذه المراتب. Kita akan meringkas penjelasan dari catatan-catatan yang berkaitan dengan judul dari tingkatan-tingkatan ini. دون قراءة كل مرتبة كاملة. Tanpa kita membaca masing-masing dari tingkatan tersebut secara lengkap. اختصارا للوقت. Untuk meringkas waktu yang ada. واكتفاء بالشرح المطول. Dan cukup bagi kita dari penjelasan yang panjang. Al-martabatul ula al-ilmu bihi. Tingkatan yang pertama yaitu berilmu dengannya. Ayil ilmu bil amri syar'i. Yaitu berilmu dengan perintah syariat. Waqad dzakarna ma ma'na hadhihi al-martabah. Dan kita telah menyebutkan makna dari martabat ini. Wa annahu idza 'arafa al-'abdu anna Allah amara bi amrin min al-awamir. Dan bahwasanya apabila seseorang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah dari perintah-perintah yang ada, kattauhid, kassalati, kassiyam, seperti perkara perintah tauhid, salat dan berpuasa, fa innahu yajibu alaihi an ya'lam al-ma'mura bihi, maka sesungguhnya wajib atasnya untuk mengetahui, wa yas'ala anhu hatta ya'rifahu, wajib atasnya untuk mengetahui apa yang diperintahkan dia dan dia bertanya tentangnya. وهكذا في جانب المنهي. Dan demikian pula berkaitan dengan larangan-larangan. فلا يكفي العبد. Maka tidak cukup bagi seorang hamba. أن يعلم. Agar dia mengetahui. أن التوحيد مأمور به. Bahwasanya tauhid itu diperintahkan. وأن العبادة مأمور بها. Dan bahwasanya ibadah itu diperintahkan. وأن الإحسان إلى الزوجة ومعاملتها وأن الإحسان إلى الزوجة ومعاملتها بالمعروف مأمور به. Dan bahwasanya berbuat baik kepada para istri dan memperbaiki pergaulan dengannya adalah perkara yang diperintahkan. وهو لا يعلم الأحكام التي تجعله يمتثل الأمر امتثالا جيدا. Dalam keadaan dia tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengannya sehingga dia bisa melaksanakan perintah tersebut secara benar. لا يكفي أن يعرف أنه مأمور بتربية أولاده التربية الصحيحة. Tidak cukup bagi seseorang dia mengetahui bahwasanya dia diperintahkan untuk mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Wa huwa la ya'lamu wa la yadrusu wa la yafhamu kayfa yurabbi auladahu tarbiyatan sahihah. Dalam keadaan dia tidak mengetahui dan dia tidak mempelajari bagaimana cara mendidik anak dengan pendidikan yang benar. Wa qad dzakarna limadha bada'a asy-syaikhu bihadhihi al-martabah wa hiya martabatul 'ilm. Dan telah kita sebutkan mengapa penulis rahimahullah memulai tingkatan ini dengan tingkatan yang pertama yaitu ilmu. Wa annahu bada'a bidzalika li asbabin minha. Dan bahwasanya beliau memulai dengannya karena beberapa sebab di antaranya. Ad-dalilun naqliyil athari. Dalil naqli athari. Wa huwa qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Yaitu firman Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan beristighfarlah untuk dirimu. فَقَدَّمَ الْعِلْمَ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Maka Allah memulai penyebutan ilmu sebelum beramal dan berucap. السبب الثاني. Sebab yang kedua. الدليل العقلي النظري. دليل عقلي نظري. وذلك أن كثيرا من المراتب التالية. Yang demikian itu karena tingkatan-tingkatan yang akan datang mabniyatun 'ala al-'ilm, dibangun di atas ilmu. Wa la yatasawwaru 'aqlan an ya'mala al-insanu 'amalan 'ala al-wajhi as-sahih dun al-'ilmi wal ma'rifati bih. Dan tidaklah tergambarkan secara akal bahwasanya seseorang bisa melaksanakan sebuah amalan sesuai dengan diperintahkan kecuali di atas ilmu. Fal wajibu 'ala kulli muslimin wa muslimah. Maka wajib atas setiap muslim dan muslimat. An yata'allama ma yajibu alaih. Dia mempelajari apa yang wajib atas dirinya. Wa qad dzakarna anna al-'ilma tawilun wa katsir. Dan kita telah menyebutkan bahwasanya pembahasan ilmu itu adalah banyak dan panjang. Walakin al-muhimma al-wajiba minhu qalilun jiddan. Namun yang penting, perkara yang terpenting dan yang wajib dari ilmu itu jumlahnya sangat sedikit. ومع أنه قليل فهو متفاوت بالنسبة لحاجة كل شخص. Bersamaan dengan sedikitnya itu, maka dia berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. والذي يهمنا dan yang menjadi perhatian kita, annal wajib ala kulli 'abdin an yas'a li ta'allumi ma yajibu 'alayhi, yang wajib atas setiap hamba hendaknya dia berusaha untuk mempelajari apa yang hendak dia amalkan. Wa annahu la yajuzu lil muslimin an yaf'ala fi'lan aw yadkhula fi 'amalin duna as-sa'yi fi ta'allumi ahkamihi syar'iyyah. Dan tidak boleh bagi seorang hamba dia melakukan amalan tanpa dibangun di atas ilmu syariat dan tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Fa in kana salikan tariq al-'ilm, apabila dia telah menempuh jalan ilmu, وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ مَسَائِلُ لَمْ يَتَعَلَّمْهَا, dan masih tersisa beberapa permasalahan yang dia belum mempelajarinya, وَلَمْ يَعْرِفْ حُكْمَهَا, dan dia tidak mengetahui hukumnya, فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْذُورًا, maka dia dalam keadaan ini mendapatkan uzur, مَا دَامَ سَالِكًا طَرِيقَ الْعِلْمِ مُجْتَهِدًا فِي تَعَلُّمِ دِينِهِ, selama dia terus menempuh jalan ilmu dan mempelajari agamanya. وَلَكِنَّ الْخَطَرَ, akan tetapi sesuatu yang berbahaya, wal ithma, dan padanya ada dosa, huwa al i'radu an ta'allumi ma yajibu min al ilm, yaitu berpaling dari mempelajari apa yang wajib atas dirinya dari ilmu, wad dukhulu fi ba'd al a'mal dun al ilm bi ahkamiha, dan memasuki sebagian amalan tanpa berilmu dan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Al tsaniyah mahabbatuhu, yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu mencintainya. Ay al-martabatu tsaniyah mahabbatu ma anzal Allah, yaitu tingkatan yang kedua mencintai apa yang Allah turunkan. Min al-awamiri wan nawahi, dari perintah dan larangan. Wa hadhihi martabatun muhimmah, dan ini adalah tingkatan yang penting. Ma fa'idatuha, apa faedahnya? Fawaidu kathira, faedahnya sangat banyak. Minha, di antaranya, al-ula, yang pertama, annaha taj'alu al-qalba ma'muran bil yaqini wa at-tuma'nina, bahwasanya hal ini akan menjadikan hati ini penuh dengan keyakinan dan ketenangan. Wa taj'alu al-'abda muhibban lit ta'at, dan menjadikan seorang hamba mencintai amalan ketaatan. Ya'lafuha, dan yang dia membiasakan dirinya. وَيُحَافِظُ عَلَيْهَا, dan dia senantiasa menjaganya. وَيَحْزَنُ لِتَرْكِهَا وَيَتَأَلَّمُ لِفَوَاتِهَا, dan dia akan merasa sedih tatkala meninggalkannya, dan dia akan merasa sakit tatkala terluputkan darinya. مَحَبَّةُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ, mencintai apa yang Allah turunkan. فَائِدَتُهُ الثَّانِيَةُ, maka faedah yang kedua, annaha sababun min asbabi salamatil qulub, bahwasanya ini adalah sebab dari sebab-sebab selamatnya hati. Wa dalilun ala inshirahis sudur, dan dalil atas kelapangan dada. Wa burhanun ala sihhatil iman, dan bukti atas sihatnya, kebenarnya iman dia. Wa ta'zimil malikid dayyan, dan pengagungan al-malikid dayyan, yaitu pengagungannya kepada Allah. Ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudaraku, innal hubba aslu kulli 'amalin haqqan kana aw batila, bahwasanya kecintaan itu adalah asal pondasi dari setiap amalan, baik yang hak ataupun yang batil. Wa li ajli hadha, oleh karena itu, fa aslu al a'mali ad-diniyyati hubbullahi wa rasulihi, pondasi amalan-amalan agama ini adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa hubbu dinihi wa syar'ihi, dan mencintai agamanya dan syariatnya. Fal wajibu 'ala al-'abdi, maka yang wajib atas seorang hamba, an yaghrisa mahabbatallahi wa awamirihi fi qalbihi, hendaknya dia menanamkan kecintaan kepada Allah dan perintah-perintahnya di dalam hatinya. Wal wajibu 'alal muslimi, dan yang wajib atas seorang muslim, an yahdhara min kulli iradatin sayyi'atin, hendaknya dia berhati-hati dari setiap keinginan buruk. Tamna'u kamalal hubbi lillahi wa rasulihi wa amrihi wa nahyihi, yang menghalangi dirinya dari mendapatkan kesempurnaan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, perintah-perintah dan larangannya. Wa an yabta'ida an kulli raghbatin tuzahimu mahabbatallahi wa rasulihi, dan hendaknya dia menjauhkan dirinya dari segala keinginan yang menandingi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa an yatruka kulla mahabbatin tudaddu mahabbata syar'ihi, dan hendaknya meninggalkan setiap kecintaan yang bertentangan dengan kecintaan terhadap syariatnya. لأن الإرادة والمحبة السيئة في هذا الباب على مرتبتين. Karena keinginan dan kecintaan yang buruk di dalam bab ini ada dua tingkatan. الأولى, yang pertama, المحبة والإرادة السيئة القوية التي تعارض أصل الحب لله أو لرسوله أو لشرعه. Kecintaan dan keinginan buruk yang kuat yang menandingi atau bertentangan dengan asal kecintaan kepada Allah dan Rasulnya atau syariatnya. فهذه تنقل صاحبها من الإيمان إلى الكفر. maka ini bisa mengantarkan pemiliknya dari keimanan kepada kekufuran. Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan sehingga batallah atau terhapuslah amalan-amalan mereka. Ats-tsaniyah, yang kedua. Al-mahabbatu wal iradah, bahwasanya kecintaan dan keinginan. As-sayyi'ah, yang buruk. Allati tud'ifu al-'abda tijaha al-awamir asy-syar'iyyah, yang menjadikan dan melemahkan seorang hamba menjadi lemah di hadapan perintah-perintah syariat. Wa tud'ifu al-'abda tijaha hubbillahi wa rasulihi, dan menjadikan seorang hamba lemah di hadapan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Walakinnaha la tu'aridhuhu muharadatan kulliyah, namun hal itu tidak menjadikannya berpaling dari kecintaan tersebut secara total. Fahadihi al-mahabbatu, maka jenis kecintaan ini taqdahu fi kamalil iman, menjadikan celaan pada kesempurnaan keimanannya. Wa tu'athiru fil imani dha'fan wa futuran fil 'azimati 'ala al-khairi wan nashati fit tha'at, dan berpengaruh pada iman dari kelemahannya dan futurnya dari azimah, dari keinginan untuk melakukan kebaikan dan semangat di dalam melakukan amalan ketaatan. Wa qad tastamirru bil 'abdi hatta tasilu bihi ila iradati asy-syurur wa at-ta'alluq bil ma'asi wal kaba'ir, dan terkadang hal ini terus ada pada seorang hamba hingga mengantarkannya kepada keinginan dan keterikatan dengan sesuatu yang buruk dan keterikatan kepada perbuatan kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Wa taqta'uhu 'anil tha'ati wal khairati wal fara'id wal wajibat, dan menjadikan dia terputus dari amalan ketaatan, amalan kebaikan, amalan yang fardu dan yang wajib. Bal qad tasilu bil 'abdi ila al khuruj min al millati wal 'iyadu billah, bahkan terkadang bisa mengantarkan seorang hamba keluar dari agama ini wal 'iyadu billah. Fayajibu 'ala kulli muslimin an yufattisha 'an nafsihi wa 'an raghabatihi wa 'an mahabbihi allati yuhibbuha, hal yatuwafiqu ma yuhibbu Allahu wa rasuluhu أو تعارض ما يحب الله ورسوله. Maka yang wajib atas setiap muslim hendaknya dia mengoreksi dirinya, mengoreksi keinginannya dan apa yang menjadi kecintaannya. Apakah dia mencintainya dengan kecintaan yang sesuai dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, atau bahkan bertentangan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. ويجب على العبد أن يكون راضيا بشرع الله بلا حرج يجده في نفسه. Dan wajib atas setiap hamba hendaknya dia ridho dengan syariat Allah tanpa merasa berat yang dia dapati di dalam dirinya. Waqad sabaqat al-ayah fala wa rabbika la yu'minun ila akhirih. Dan telah berlalu ayat yang berkaitan dengan hal ini. Fal 'alamatul haqiqiyyah, maka tanda yang hakiki. 'Ala tahqiq al-martabati ath-thaniyah, dari mewujudkan tingkatan yang kedua ini. Mahabbatu ma anzalallahu min al-awamir wan nawahi, yaitu mencintai apa yang Allah turunkan dari perintah dan larangan. Tadhharu, akan nampak. Indama yata'aradu ma yuhibbuhu al-'abdu ma'a ma yuhibbuhu Allah, tatkala bertentangan apa yang menjadi kecintaan seorang hamba dengan kecintaan Allah. Fayuqaddimu ma yuhibbuhu Allah, sehingga kemudian dia mendahulukan apa yang menjadi kecintaan Allah. لأنه لا يظهر صدق الإيمان ولا تحقيق محبة ما أنزل الله إلا عندما تأتي الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية على خلافها والعبد ومراده ورغبته. Dikarenakan tidaklah akan tampak kebenaran dan kejujuran iman seseorang, dan tidak akan terrealisasi kecintaan terhadap apa yang Allah turunkan kecuali tatkala datang perintah atau larangan atau hukum-hukum syariat yang menyelisihi hawa nafsu seorang hamba, keinginannya dan apa yang menjadi kecintaannya. Wa li'anna mahabbata ma anzalallahu la takunu bil intiqai wal ikhtiyari wat tashahhi, dan karena kecintaan terhadap apa yang Allah turunkan ini tidak akan didapatkan dengan memilih-milih dan sesuai dengan apa yang menjadi selera dia. Walihada amara Allahu alladhina amanu bidukhuli fil amali bisyara'il Islam kulliha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar masuk ke dalam amalan dengan syariat Islam ini secara menyeluruh. Udkhulu fis silm kaffah. Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. أي في جميع شرائع الدين ولا يترك منها شيئا. yaitu pada seluruh syariat syariat agama ini dan tidak meninggalkannya sesedikit pun. Fal wajibu ala kulli 'abdin, maka wajib atas setiap hamba. Wal wajibu 'alaina jami'an, dan wajib atas kita semuanya. An nahdhara hadaran shadidan min ayyi qawlin aw fi'lin aw i'tiqadin aw iradatin taqdahu fi mahabbati ma anzalallah. Hendaknya kita berhati-hati dari setiap ucapan, dari setiap perbuatan, dari setiap keyakinan yang menjadikan adanya celaan terhadap kecintaan kepada apa yang Allah turunkan. Wa alaina an nanzura fi anfusina wa an nufattisha an ahwalina fi mahabbatina lil umuri allati hawlana min amwalin wa ahlin wa auladin wa wadha'if wa hawatif wa mashayikh wa ma ila dhalik. Dan hendaknya kita berhati-hati dan kita mengoreksi diri kita dari apa yang menjadi kecintaan kita, dari saudara kita, anak-anak kita, guru-guru kita, bahkan HP-HP kita yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nabbahna tanbihatan 'adidah fi ad-dars al-mufassal. Dan kita telah menyebutkan beberapa tanbih dan peringatan secara tersendiri di pelajaran yang telah berlalu. Naqtasiru 'ala wahidin minha. Kita akan meringkas menjadi sebagian darinya. Wahwa at-tanbih ats-tsalits. Yaitu tanbih yang ketiga. Anna shiddatal ghairati 'inda an-nisa'. Bahwasanya kuatnya rasa kecemburuan pada wanita. Wa adam hubbihinna liwujudi ad-dharrati al-ukhra. Dan tidak ada kecintaan, dan tatkala dia tidak mencintai adanya madu atau istri yang lainnya. Wa hirsahunna 'ala an yakuna azwajuhunna lahunna faqat. Dan semangat para wanita bahwasanya agar suami-suami mereka hanya untuk mereka saja. Hadzal bughd. Maka rasa kebencian ini. Idza kana laysa fihi al-bughd wal-kurh al-i'tiqadi. Apabila tidak dibarengi dengan rasa benci dan apabila tidak dibarengi dengan rasa benci yang ada di dalam hatinya. Lima syara'ahu Allah wa abaha. Dari apa yang Allah syariatkan dan apa Allah perbolehkan. Falaysa hadha asy-syai'u min karahati ma anzala Allah alladhi yukhriju sahibahu min al-millah. Maka perkara ini bukanlah termasuk dari membenci apa yang Allah turunkan. Fa idza kanat al-mar'atu radiyatan bima syara'a Allah wa la tubghidhuhu wa la tuharibuhu. Dan apabila seorang wanita dia ridha dengan apa yang Allah syariatkan dan dia tidak membencinya dan memeranginya. Walakinnaha la tuhibbu min zawjiha an yuhaddida 'alayha. Namun dia tidak ingin, dia tidak suka tatkala suaminya melakukan ta'addud kepadanya. Waqad tadhiqu wa taghdhabu min dhalik. Dan terkadang dia merasa sempit dan marah akan hal ini. Falaysa fi dhalika ba'sun. Maka dia tidak mengapa tatkala terjatuh dalam perkara ini. Wa la yajuzu li zawjin an yukhawwifa zawjatahu. Dan tidak boleh bagi para suami untuk menakut-nakuti istrinya. Bi annaha takrahu ma anzalallah. Bahwasanya engkau membenci apa yang Allah turunkan. Ma annaha radiyatun bima syara'a Allah. Padahal istri tersebut dia ridha dengan syariat Allah. Ma annal ghaliba. Karena bersamaan dengan ghalibnya, seringnya. Anna katsiran minan nisa'il mu'minatil lati 'arafna ad-dina wal istiqamah. Para wanita, kebanyakan dari para wanita yang mereka mempelajari dan mengetahui dari syariat dan agama Allah. Annahunna la yakrahna syara' Allah. Mereka tidak membenci dari syariat Allah. Wa innama yakrahna umuran ukhra. Namun mereka membenci sesuatu yang lain. Wa hadhihi al-umur. Dan perkara ini. Idza qara'na wa sami'na wa 'alimna ma yujadu fi at-ta'addudi min maqasid wa masalih wa manafi', fa innahu yazulu 'anhunna katsirun min an-nufrati wadh-dhiq. Min hadha at-tashri' al-ilahi. Apabila para istri mereka membacanya, mendengarnya, mempelajarinya, apa yang ada di dalam permasalahan ta'addud dari tujuan-tujuan, maslahat-maslahat dan manfaat-manfaat, maka akan hilang dari apa yang mereka dapati kebanyakannya dari sikap lari darinya. Wa huna tanbihun li ba'd an-nisa. Maka di sini tanbih bagi sebagian para wanita. Allati yukthirna min al-kalam 'an at-ta'addud. Yang mereka banyak berbicara dengan ta'addud. Fala yanbaghi lil mar'atil 'aqilatil waqiratir razinah. Maka tidak sepantasnya bagi seorang wanita yang dia menjaga dirinya dan dia berakal. An tadhalla tatakallamu 'anil ta'addudi wa tuharibuhu wa tashtahiru bidzalika fi kulli majlis. Dia terus berbicara tentang ta'addud, membencinya, memeranginya, dan sampai-sampai dia dikenal bahwasanya dia seorang yang membenci ta'addud. Fa idza dzukira at-ta'addud, Dan apabila disebut istilah ta'addud, idza biha tahij, maka dia langsung bergelora. Wa tatakallam wa tarfa'u sawtaha, dia langsung berbicara dan mengangkat suaranya. Wa tazidu fil kalam wa tunqis, dia menambahkan dan mengurangi dari pembicaraan yang ada. Hadzal amru la yaliqu bil mar'atil 'aqilah, maka perkara ini tidak pantas bagi seorang wanita yang berakal. Wa huwa dalilun 'ala naqsi 'aqliha, dan ini menunjukkan atas kekurangan akalnya. Wa 'ala dha'fi tafkiriha, dan atas lemahnya pemikirannya. Idza kanat mu'minatan billah fa innaha tuwakkilu amraha ila Allah, apabila dia beriman kepada Allah, maka dia menyerahkan perkaranya kepada Allah. Takilu amraha ila Allah, dia menyerahkan perkaranya kepada Allah. Wa taqumu bima yajibu 'alayha dinan wa muamalatan li zawjiha, dan dia melakukan apa yang menjadi kewajiban atas dirinya baik di dalam agama ini berkaitan dengan suaminya. Amma kathratul kalami fil majalis, adapun banyak berbicara dalam majelis-majelis. Hatta sara ba'dun nisa'i mashhuratin bi muharabati at-ta'addud lailan wa naharan, hingga dikenal sebagian wanita mereka orang-orang yang menentang syariat ta'addud ini siang dan malam. Fafihi dha'fu 'aqlin, maka padanya ada lemah akal. Wa yukhsha an yakuna fi dhalika sababun li muhaddatiha li syar'i rabbiha wa 'uqubatillahi laha, dan dikhawatirkan hal tersebut akan mengantarkan dirinya kepada menentang syariat Allah dan akan datangnya hukuman dari Allah kepada dirinya. Qala al-mu'allif rahimahullah ats-tsalitsatu al-'azmu 'ala al-fi'l, berkata muallif rahimahullah, yang ketiga bertekad untuk melakukan amalan. Arafna ma ma'na al-'azm, kita telah mengetahui apa makna azm. Wa annahu al-iradatu al-jazimatu wal-iradatu al-mu'akkadah, bahwasanya azm adalah keinginan yang pasti dan keinginan yang kuat. Bi an ya'qida al-'abdu an-niyyata 'aqdan jaziman 'ala imtithal al-amri wa fi'lihi wa injazihi, yaitu seorang hamba dia benar-benar bertekad kuat untuk melakukan perintah dan melaksanakannya. Limadha hadhihi al-martabah martabatul 'azm muhimmah, kenapa tingkatan ini, tingkatan azam adalah perkara yang penting? لأن المحبة المجردة الخالية عن المراتب الأخرى التي منها العزم بمفردها لا توجد عملا في الواقع. Dikarenakan kecintaan semata yang kosong dari tingkatan-tingkatan yang lainnya, yang mana diantaranya adalah azam, maka itu tidak akan mewujudkan amalan pada kenyataannya. ولهذا كثير من الناس نوى وأحب كثيرا من الأعمال. Oleh karena itu banyak dari manusia mereka berniat dan mencintai amalan. وَرَغِبَ فِي إِنْجَازِهَا, dan mereka memiliki keinginan untuk mewujudkannya. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا, namun dia tidak melakukan apapun. السبب, apa sebabnya? عَدَمُ الْعَزْمِ, tidak ada azam. أو ضعف العزم, atau lemahnya azam. فهذه هي مشكلتنا, maka inilah permasalahan kita. تسويفات وأماني, yaitu sikap nanti-nanti dan angan-angan. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ad-din madaruhu ala aslayn al-azm wat-tabat, agama ini sumbernya dalam dua perkara yaitu berazam dan qaqah at-tabat. Wa dzakara ad-du'a an-nabawi, kemudian beliau menyebutkan doa Nabi. Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusd, ya Allah, aku meminta kepadamu kekokohan di dalam perintah dan azimah di atas bimbingan. Fahatani al-kalimatan jima'ul falahi, maka dua kata ini adalah ahal yang mengumpulkan keselamatan. Wa ma utiya al-'abdu illa min tadyi'ihima aw tadyi'i ahadihima, dan tidaklah seorang hamba diberikan kecuali dia menelantarkan salah satu dari keduanya atau bahkan menelantarkan keduanya. Man razaqahu Allahu 'azman qawiyyan wa iradatan jazimah, maka barang siapa yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa ketekad yang kuat dan keinginan yang kuat, fa innahu yuwaffaqu lil fi'li ghaliban, maka dia akan mendapatkan taufik untuk mengamalkannya, dan ini kebanyakannya. Wa qad la yatayassaru lahu al-'amal bi sababil 'ajz, dan terkadang tidak dimudahkan untuk melakukan amalan karena sebab ajiz atau lemah. Fayaktubu Allahu lahu al-ajra wa thawab, maka Allah menulis untuknya pahala dan ganjaran. Faman 'azama 'ala qiyamil laili, maka barang siapa yang bertekad untuk melakukan qiyamul lail, wa lam yash'ur illa ma'a adhanil fajr, kataba Allahu lahu ma nawa, dan dia tidak merasa melainkan telah datang azan, maka Allah akan menulis untuknya apa yang dia niatkan. Wa hakadha fi sa'iril a'mal allati wujida fiha al-'azm wa badlul asbab, dan demikian pula pada amalan-amalan yang lainnya yang padanya ada tekad dan dia telah melakukan berbagai sebab. Ar-rabi'atu al-'amalu, al-khamisatu kaunuhu yaqa'u 'ala al-mashru'i khalisan sawaban, Yang keempat beramal, dan yang kelima dia melakukannya sesuai dengan apa yang disyariatkan, yaitu secara ikhlas dan benar. Hatani al-martabatani murtabitatani bi ba'd. Kedua tingkatan ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Adzakarna fiha fihima masail 'adidah. Kita telah menyebutkan dalam permasalahan ini beberapa permasalahan. Min dzalika, di antaranya. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Anna al-'abda al-muwaffaqa huwa alladhi idza 'alima al-wajibat waadaba 'alayha wa ijtahada fil ithyan biha 'ala al-wajh al-kamil. Bahwasanya seorang hamba yang mendapatkan taufik, yang terbimbing, dia apabila mengetahui perkara yang wajib, maka dia berusaha untuk mengamalkannya dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya sesuai dengan cara yang benar. Wa idza 'alima bi sunnatin fa innahu yas'a ila ittiba'is sunnah. Apabila dia mengetahui sebuah sunnah, maka dia berusaha untuk mengamalkan sunnah itu. Fayakunu fi idadil mumtathilin al-amilin. Sehingga dia termasuk dari orang-orang yang mewujudkan dan merealisasikan amalan. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Al-'abdul muwaffaqu huwa alladhi yahtammu bi taqdimil 'amali al-aham fal muhim. Seorang hamba yang terbimbing adalah seorang hamba yang mendahulukan perkara yang paling penting kemudian yang penting. وهذا يحتاج الى معرفه رتب الاعمال والحقوق. Dan yang ini membutuhkan pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan ibadah, amalan dan hak-hak. المساله الثالثه, permasalahan yang ketiga. ان العبد الموفق هو الذي يسلك التوسط والاعتدال في العمل والتعبد وتطبيق الاوامر دون افراط ولا تفريط. Bahwasanya hamba yang terbimbing dialah yang menempuh jalan pertengahan di dalam beramal dan beribadah dan merealisasikan perintah tanpa melakukan ifrat dan tidak pula tafrit. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat. Al-'amalu la yakunu sahihan maqbulan illa idza wujidat fihi syurutu qabulil 'amali wa hiya al-ikhlas wal mutaba'ah. Bahwasanya amalan tidaklah menjadi benar dan diterima melainkan terkumpul padanya atau didapati padanya syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan mutaba'. Faqad 'alimna annahu laysa al-muhim wal maqsud an na'mala wa an na'ti bil ibadati faqat. Dan kita telah mengetahui bahwasanya yang terpenting dan yang menjadi tujuan itu seorang beramal, namun yang menjadi dan mendatangkan ibadah saja. Wa annal muhimma wal maqsuda an na'mala al-'amala alladhi yakunu maqbulan. Namun yang perkara yang terpenting dan hendaknya menjadi tujuan bahwasanya seorang beramal dan dia melihat bagaimana amalan tersebut diterima. Wa 'alimna annahu la yakfi ahadu syartaini li sihhati al-'amali fala yuqbalu al-'amalu illa bi syartaini jami'a. Dan kita telah mengetahui pula bahwasanya tidak cukup seseorang mendatangkan salah satu dari dua syarat, namun hendaknya dan harus dia mendatangkan kedua syarat tersebut semuanya. Wa 'alimna annahu la budda min la budda ma'a husnil qasd wa wujudil ikhlas min muwafaqati sunnah. Dan kita telah mengetahui bahwasanya harus bersamaan dengan adanya keikhlasan dia harus mencocoki sunnah. Fa husnul qasd wahdahu la yakfi hatta yakuna al-'amal sawaban sadidan. Maka niat yang baik saja ini tidaklah cukup hingga dia menjadikan amalannya tersebut benar. Al-martabatu as-sadisah, tingkatan yang keenam. Qala al-mu'allifu as-sadisatu at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu. Mu'allif menyebutkan yang keenam, yaitu berhati-hati dari perkara yang bisa menghapuskan amalan. Khulasatu hadhihi al-martabah, ringkasan dari tingkatan ini. Annahu la yakfi al-'abd an ya'mala 'amalan khalisan sawaban muwafiqan lis-sunnah. Bahwasanya tidak cukup bagi seorang hamba dia beramal dengan amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Thumma yubtiluhu wa yuhbituhu bi syai'in min al-muhbitat. Kemudian terhapus dan dibatalkan dengan sebagian dari hal-hal yang bisa membatalkan amalan. Li'anna hunaka martabatan muhimmatan jiddan wa hiya al-hifadhu 'ala al-'amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Karena di sana ada tingkatan yang terpenting, yaitu menjaga amalan dari hal-hal yang bisa menghapuskannya dan membatalkannya. Qad 'arafna anna al-hubut huwa al-butlan wa al-fasad. Kita telah mengetahui bahwasanya terhapusnya amalan yaitu dengan batal dan rusaknya. Wa anna hubut al-a'mal as-salihah huwa butlanuha wa dhaya'u thawabiha wa ma yataraqqabuhu wa yantadhiruhu al-'amil min al-jazaa'i 'alayha wal fawz biha. Dan kita telah mengetahui terhapusnya amalan saleh itu yaitu dengan batalnya dan dengan terlewatkannya dari pahala dan apa yang akan dihadapi oleh orang yang beramal dari balasan darinya. Fal wajibu ala kulli muslimin wa muslimah an yakhafa ala a'malihi as-salihati mimma yufsiduha wa an yuhafidha ala hasanatihi mimma yuhbituha. Maka yang wajib atas setiap muslim dan muslimat hendaknya dia mengkhawatirkan atas amalan-amalan saleh yang dia lakukan dari hal-hal yang bisa merusaknya, dan hendaknya dia menjaga dari kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan dari hal-hal yang bisa menghapusnya. Al-wajib 'ala kulli muslimin wa muslimah an yajtaniba kulla sababin yudhhibu ajraha. Maka yang wajib atas setiap muslim dan muslimat menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan perkara dan menghilangkan pahalanya. Kama qala Ibnu Al-Qayyim, sebagaimana berkata Ibnu Al-Qayyim, fa ma'rifatu ma yufsidu al-a'mal fi hali wuqu'iha wa yubtiluha wa yuhbituha ba'da wuqu'iha min ahamm ma yanbaghi an yufattish 'alayhi al-'abd wa yahris 'ala 'amalihi wa yahdharu. Maka mengetahui apa yang bisa merusak amalan tatkala melakukannya dan bisa membatalkannya dan menghapuskannya setelah melakukannya, ini termasuk dari perkara yang sepantasnya seorang hamba mengoreksi dirinya, dan hendaknya dia bersemangat di dalam mengamalkan, dan hendaknya dia bersemangat untuk mewujudkannya dan berhati-hati darinya. Wa dzakara qabla dzalika anna muhbitatil a'mali wa mufsidatiha akthar min an tuhsar. Dan sebelum itu beliau menyebutkan bahwasanya perusak-perusak dan pembatal-pembatal amalan ini sangatlah banyak dari untuk bisa kita hitung. Walaysa asy-sya'nu fil 'amal. Dan bukanlah yang terpenting itu bisa beramal. Wa innama asy-sya'nu fi hifdzil 'amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Namun yang terpenting adalah menjaga amalan dari hal-hal yang bisa merusak dan menghapuskannya. Ayyuhal ikhwah. Wahai saudaraku. Al-muhbitat khatiratun wa mutanawwi'atun wa ba'dhuha daqiqatun wa ghamidah. Perkara yang bisa menghapuskan amal ini adalah sesuatu yang berbahaya dan bermacam-macam, dan sebagiannya adalah sesuatu yang sangat kecil, yang sangat teliti dan samar. وقد يظنها العبد هينة وسهلة. Dan terkadang seorang hamba menyangka itu adalah perkara yang ringan dan mudah. ولهذا كثير من المحبطات لا ينتبه لها كثير من الناس فتحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. Oleh karena itu banyak dari pembatal-pembatal ini tidak disadari dan menjadi perhatian manusia sehingga terhapus amalan-amalan mereka dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Muhbitatul a'mali 'ala qismain. Pembatal dan menghapus amalan terbagi menjadi dua. Qismun yubtilu jami'al a'mali wa huwa ar-ridda. Bagian pertama yang bisa menghapuskan seluruh amalan yaitu kemurtadan. Wa qismun yuhbitu al-ba'd al-a'mali. Dan bagian kedua yang bisa menghapuskan sebagian amalan. Fasadaqatu amalun salih. Maka sedekah itu amalan saleh. Yubtiluha al-mann wal-adha war-riya' fi nafsi al-amal. Yang membatalkannya adalah mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberikan serta riya' tatkala beramal. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "La tubtilu sadaqatikum bil-mann wal-adha." Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberi. Laqad kana as-salihuna yakhafuna min hubuti a'malihim. Dan sungguh orang-orang saleh mereka khawatir dari terhapusnya amalan-amalannya. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Terhapus amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. As-sabi'atu ath-thabatu 'alayhi. Yang ketujuh qaqah di atasnya. Awdahna fi ma sabaq. Kita telah menjelaskan dalam perkara yang telah berlalu. أن هذه المرتبة هي الثبات والاستقرار والدوام والاستمرار على الحق والهدى والملازمة للأعمال الصالحة والاستقامة على دين الله. Kita telah mengetahui bahwasanya tingkatan ini yaitu ath-thabat kekokohan terus menerus di dalam melakukan amalan dan konsisten di atas al-haq, di atas petunjuk, dan mulazamah terus melakukan amalan kesolehan dan istiqamah di atas agama Allah. وبينّا أنه بعد أن ينتهي العبد المسلم من تحقيق المراتب السبع تبقى لديه المرتبة السادسة. Dan kita telah mengetahui bahwasanya tatkala seseorang telah merealisasikan dari tujuh tingkatan tersebut masih tersisa tingkatan yang keenam. التي إن حققها وتمت له ووفق إليها فقد تم صلاحه وعظم فلاحه وفاز فوزا عظيما. Yang mana apabila seseorang merealisasikannya dan mewujudkannya maka dia akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan yang besar. وذكرنا أن هذه المرتبة مرتبة الثبات مهمة جدا في زمن الشبهات والشهوات والمغريات في باب الاعتقاد والعبادات والآداب. Dan kita telah menyebutkan bahwasanya tingkatan ini sangatlah penting yaitu ath-thabat, sangatlah penting di zaman yang mana penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat dan perkara-perkara yang menipu dalam hal keyakinan, ibadah dan yang lainnya. Wa dzakarna anna hunaka wasa'ila tu'inu 'ala ath-thabat wal istimrar. Dan kita telah menyebutkan bahwasanya di sana ada wasilah-wasilah yang akan membantu seorang hamba agar bisa kokoh dan konsisten. Wa ala ba'dhi al-maratib al-ukhra sanujmiluha. Dan atas sebagian dari tingkatan yang lainnya yang akan kita sebutkan secara global. Min hadhihi al-wasail, di antara wasilah tersebut. Al-wasilatul ula, wasilah yang pertama. Al-iftiqaru ila Allah, butuh kepada Allah. Wad-du'a wal-ibtihal wat-tadarru, berdoa dan memohon dan berserah diri kepada Allah. Fal 'abdu dha'ifun faqirun muhtajun ila rabbih wa khaliqih. Maka hamba ini adalah hamba yang lemah yang butuh kepada Rabb-nya dan penciptanya. Muhtajun ila tawfiqillah wa ila hidayatih, butuh kepada bimbingan dan hidayah dari Allah. Ila hadhihi al-maratib as-sab'i wa ghairiha, dari tingkatan atau tujuh tingkatan ini dan yang selainnya. Wa ila thabati ala wajhi al-khusus, dan untuk agar bisa kokoh secara khusus. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Al-wasilah ats-tsaniyah, wasilah yang kedua. Mimma tu'inu ala ats-tsabat, yang bisa membantu seseorang agar tabat. Al-istijabatu lil mawa'id wa qabulun nushi wa adamul i'rad 'anil khair, memenuhi dan menjawab dari nasihat-nasihat dan petuah-petuah dan bimbingan dan tidak berpaling dari kebaikan. Fa inna dhalika min a'zami asbabi tsabat, karena ini termasuk dari hal terbesar dari sebab seorang mendapatkan kekokohan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, andaikan mereka mau melakukan apa yang menjadi nasihat atas mereka, maka sungguh itu sangat baik untuk mereka dan akan lebih mengokohkan mereka. Wa minal wasail, dan termasuk dari wasilah yang ada. Al-wasilatu tsalithah, yaitu wasilah yang ketiga. Al-hirsu 'ala al-mudawamati wal-istimrari 'ala al-a'mali as-salihah, bersemangat untuk terus dan konsisten di atas amalan saleh. Ma alladhi yusa'iduna 'ala al-mudawamah, apa yang bisa membantu kita agar kita bisa konsisten? Isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah. Wat-tawassutu wat-tasdidu wal-muqarabah, dan bersikap pertengahan tatkala melakukan amalan. Saddidu wa qaribu, hendaknya kalian melakukan bersikap pertengahan tatkala beramal. Wa ma'naha, dan maknanya, an yatawassata, yaitu seorang bersikap pertengahan. Fala yuqassir fima umira bih, dia tidak mengurangi apa yang diperintahkan. Wala yatahammal minha ma la yutiqu, dan dia tidak melakukan apa yang di luar batas kemampuannya. Alwasilah arrabi'ah, wasilah yang keempat. Majal mujalasatu ahli alkhair wassalah, berduduk bersama ahli khair dan salah. Mimma yu'inu ala tahqiqi hadhihi al-maratib, yang bisa membantu seseorang untuk mewujudkan tingkatan ini. Mujalasatu ahli al-khair was-salah alladhina yu'inunaka 'ala al-khair wat-ta'ati wal-'ilm, yaitu duduk bersama dengan ahli khair dan salah yang bisa membantumu untuk melakukan amalan kebaikan dan ketaatan. Wa yaj'alunaka tuhibbahu wa targhabu fihi, dan menjadikan dirimu mencintainya dan menginginkannya. Wasilatul khamisah, wasilah yang kelima. قطع جميع الوسائل التي تبعدك عن طاعة الله وتحببك إلى معصية الله وتضيع عليك الأعمار والأوقات. Memutus segala bentuk sarana atau wasilah yang bisa menjauhkanmu dari ketaatan kepada Allah dan menjadikanmu mencintai kemaksiatan kepada Allah, menelantarkan dari umurmu dan waktumu. سواء كانت هذه الوسائل أشخاصا أم أعمالا أم علاقات أم آلات. فأي شيء يذكر بالمعاصي أو يبعد عن الله يجب قطعه. Sama saja apakah sarana tersebut atau wasilah tersebut berupa individu-individu atau pekerjaan atau hubungan atau alat-alat media, maka segala sesuatu yang mengingatkanmu kepada kemaksiatan dan menjauhkanmu dari ibadah kepada Allah, maka putuslah itu. إِلَّمْ يُمْكِنْ إِصْلَاحُهُ وَتَهْذِيبُهُ وَتَرْشِيدُهُ, apabila engkau tidak bisa memperbaikinya dan membimbingnya. Al-wasilatu sadisatu wal-akhirah, wasilah yang keenam dan ini adalah yang terakhir. Mimma yu'inu ala tahqiqil maratib as-sab', yang bisa membantu seseorang untuk mewujudkan tingkatan yang tujuh ini. Al-ijtihadu wal-mujahadatu wal-muharabatu lin-nafsi wasy-syaitan, bersungguh-sungguh dan berjuang untuk memerangi hawa nafsu dan syaitan. والسعي الشديد في فعل الخير, dan berusaha keras di dalam melakukan amalan kebaikan. والمواظبة عليه, dan senantiasa menjaganya. وعدم الاستسلام لأي داع يدعو إلى الشر, dan tidak menyerah kepada setiap hal-hal yang mengajak kepada keburukan. أسأل الله بمنه وكرمه, maka kita meminta Allah dengan karunia dan kemuliaannya. أن يجعلنا ممن حقق هذه المراتب السبع تحقيقا كاملا, agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang merealisasikan 7 tingkatan ini dengan sebenar-benarnya. Dan yaj'alana mimman ahabba awamirahu wa syar'ah. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai syariat dan perintahnya. Wa yaj'alana mimman ta'allama dinahu wa tafaqqaha fihi. Dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mempelajari agamanya dan memahaminya. Nas'alullaha an yarzuqana azman shadiqan. Kita meminta kepada Allah akan memberikan rezeki kepada kita tekad yang jujur. Wa thabatan 'alal amr. Dan kokoh di atas perintah. Wa 'azimatan 'alal rusyd. Dan azimah, tekad di atas bimbingan. Wa an yuwaffiqana lil 'amalis shalihil maqbul. Dan memberikan taufik kepada kita kepada amalan saleh yang diterima. Wa an yahfadha a'malana mimma yuhbituha. Dan menjaga amalan kita dari hal-hal yang bisa menghapusnya. Wa an yaj'alana mudawimin 'alal khairat mustamirrin fit ta'at. Dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan amalan kebaikan dan ketaatan. Dan يغفر لنا السيئات والمعاصي والزلات. Dan mengampuni kita dari dosa-dosa, kemaksiatan dan ketergelinciran kita. Alhamdulillahirabbilalamin. Walhamdulillahirabbilalamin. Wa na'tadziru li abaina wa ikhwanina in kunna qad ta'akharna 'alaihim qalilan. Dan kita meminta uzur kepada para bapak-bapak dan ikhwah apabila kita agak terlambat. الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.